berzikir, mudah-mudahan doa dan zikir ini membuka cahaya buat kita semua, keluarga kita, anak-anak kita. Karena doa adalah kekuatan yang istilah saya adalah mukjizat. Karena mukjizat spesial untuk Nabi, dan Nabi tidak pernah ada lagi setelah Nabi Muhammad pada penutup, dan Nabi Muhammad mewariskan kita Al-Quran dan hadis. Itu adalah wahyu dari Allah, dan semua wahyu dari Allah adalah mukjizat. Niatan yang baik, marilah kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakal hamdu ya Allah. La ilaha illa antal hannan wal mannan. Badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Lakal hamdu ya Allah. La ilaha illa antal ahadul fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lakal hamdu ya Allah. La ilaha illa antal rahmanul rahim. Anta rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. لك الحمد يا الله لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وباركت ورحمت على خليلك نبينا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت. خلقتنا ونحن عبيد ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت شافي لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل طاعتك. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا. ربنا تقبل دعاء. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، Allahumma rizukna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma ya Allahumma rizukna ya Allah imanan yubashir qulubana. Allahumma habib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا وعن أيماننا نورا عن شمالنا نورا من أيدينا نورا من خلفنا نورا من فوقنا نورا من تحتنا نورا يا نور السماوات والأرض. يا الله يا رحمن يا رحيم ampunkan dosa kami dan dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami membesarkan kami. Kami jadi seperti inilah berkat perjuangan kedua orang tua kami yang telah mendidik kami. Limpahkan rahmat-Mu kepada kedua orang tua kami, Allah. Dan saudara-saudara kami, keluarga kami, baik yang telah meninggalkan kami ataupun mereka yang masih hidup bersama kami. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang luas bagi keluarga kami, saudara kami, kawan-kawan kami yang dalam keadaan sakit. Ya Allah, sembuhkanlah mereka, ya Allah. Engkau yang mengatur langit dan bumi, Engkau yang mencipta manusia, Engkau yang mengatur manusia. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau yang maha menyembuhkan, ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami dalam keadaan sakit. Sembuhkanlah keluarga kami yang dalam keadaan sakit, ya Allah. Bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan, ya Allah, mudahkanlah mereka. Bagi mereka yang dalam keadaan kesempitan, lapangkanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah, mudahkanlah bagi mereka dan berikanlah hidayah-Mu kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu hari ini untuk kami semua yang ada di sini. Bukalah pintu-pintu maghfirah-Mu, ampunan Engkau untuk kami semua yang ada di sini. Bukalah pintu segala kebaikan dan keberkahan-Mu untuk kami semua yang ada di sini, ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah kepada kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keimanan dan ketakwaan. Jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadikanlah diri kami, hamba-hamba-Mu yang selalu mendirikan salat beserta keturunan-keturunan kami. Engkau yang mengatur langit dan bumi serta seisinya, tidak ada kesulitan setitik pun bagi Engkau, apalagi hanya untuk mengatur diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, agar menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh. Maka berikanlah kepada kami hari ini, ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu, ya Allah, hati kami semakin khusyuk, merasakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan ilmu itu, ya Allah, lisan kami selalu berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Dengan ilmu itu, ya Allah, jadikanlah jiwa kami selalu bersyukur. Itulah jiwa mutmainnah, bekal kami ketika kami akan kembali kepada-Mu. Bekal kami ketika ajal akan menjemput kami, ya Allah. Maka pancarkanlah nur Engkau dalam hati dan pikir Engkau. Pancarkanlah nur Engkau dalam pendengaran kami, penglihatan kami, tutur kata kami, dari depan belakang kami, dari kanan kiri kami, dari atas bawah kami. Liputilah diri kami, keluarga kami dengan cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, Engkau sangat mudah bagi Engkau untuk melakukan segala sesuatu. tanamkanlah dalam hati kami, keluarga kami, anak-anak kami rasa cinta kepada Engkau melebihi cinta kami kepada ciptaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, bagi Engkau tidak ada kesulitan sedikit pun untuk menjadikan kami mencintai Engkau melebihi daripada cinta kami kepada seluruh ciptaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah rasa cinta kepada keimanan dan ketakwaan dalam diri kami, sehingga kami selalu bersegera dalam berbuat kebajikan, sehingga kami selalu bersegera dalam berbuat kebaikan sebagai modal kami ketika kami kembali kepada-Mu, ya Allah. Dan tanamkanlah dalam hati kami kebencian, tanamkanlah dalam hati anak-anak kami kebencian kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, semua perbuatan yang mengundang kemurkaan-Mu, ya Allah. Maka jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-Mu yang selalu Kau pancarkan cahaya hidayah-Mu, ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang luas, rezeki yang membawa keberkahan, yaitu rezeki yang menyebabkan kami, keluarga kami, anak-anak kami lebih dekat dengan-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami dari rezeki yang tidak membawa keberkahan, yaitu rezeki yang menjauhkan kami dari-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. وَإِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِينَ آمِنْ. Alhamdulillah, Allah mengaburkan doa kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, salam dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Kita diberikan umur yang panjang, ya. Umur itu harus berkah. Ada harta yang berkah, ada umur yang berkah. Nah, maksudnya apa? Ketika kita melakukan sesuatu tentu butuh waktu. Waktu yang membawa keberkahan adalah waktu itu menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah. Nah, itu namanya berkah. Baik. Ada hal yang sangat penting sekali. Berbicara tentang ibadah yang sakral. Ibadah sakral itu diantaranya sholat, berzikir, puasa, ataupun bahasa saya hubungan individual vertikal kepada Allah, vertikal. Ini membangun kesolehan individual vertikal. Nanti ada lagi kesolehan horizontal, ya, hubungan kita kepada makhluk, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada makhluk siapapun, termasuk binatang. Termasuk binatang. Baik, kita mencoba. Kalau kita lihat, saya tidak akan mengukur ke sampai di mana kita bisa diterima ibadah kita. Saya tidak mengukur itu. Walaupun itu bisa kita ukur dengan teks-teks Al-Quran dan hadis. Cara mengukur apakah ibadah kita diterima atau tidak, itu ada teks-teks Al-Quran dan hadis. Mungkin setelah ini baru kita akan bisa mengukur barometer dalam Al-Quran dan hadis sholat, ibadah-ibadah sakral, puasa itu diterima atau tidak, termasuk haji kita. Itu nanti bab setelah ini, ya. Nah, sekarang saya akan bahas tentang ibadah sakralnya, meningkatkan kualitasnya. Ibu-ibu dapat broadcast dari saya, dari Ibu Aki, ya, dapat, ya. Saya kasih mukadimah dulu. Ketika itu Rasulullah, ini hadis riwayat Muslim, Rasulullah masuk masjid. Saya itu melihat anak muda sedang sholat. Rasulullah melihat sholat, diperhatikan sholatnya. Setelah itu setelah salam, salam panggilnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa ya Rasulullah? Setelah sholat dipanggil, Rasulullah mengatakan, sholli farji'u fa'innaka lam tusholli. Sholat lagi, ulangi, sesungguhnya kamu belum sholat. Yang jadi masalah adalah kalimatnya, sesungguhnya kamu belum sholat. Padahal Nabi melihat dia sudah sholat. Itu yang berat. Kecuali Nabi tidak melihat dia sholat, masih main, Nabi udah sholat belum? Kamu belum sholat, ayo sholat. Itu kita tahu kalau ini udah melihat dia sholat, udah selesai. Dengan mata kepala langsung Nabi melihat dia sholat, tapi ditekankan sesungguhnya kamu belum sholat. Ya sholat lagi. Sholat lagi, balik lagi. Redaksinya sama. Farji fosalli, fainakal tosalli. Ulangi sholat kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Udah. Berat kalau buat saya sholat. Setelah itu diulang lagi sampai 3 kali. Give up, angkat tangan deh. Gimana Rasulullah? Nah itu yang tidak saya selesaikan di broadcast ya. Kalau saya selesaikan gak datang gitu kan. Di broadcast itu penting sekali untuk zaman sekarang. HP saya di atas 1600. Mau musim dan non musim saya kasih broadcast terus gitu kan. Kemarin protes, ada polisi-polisi protes karena saya mengkritik Kapolri gitu kan. Karena pungli itu memang, ya wajar lah pungli karena anggaran negara untuk kepolisian kurang. Walaupun dikasih nambah 100% di gaji Anda, tetap kalau moralnya jelek, pungli tetap jalan ya. Karena itu masalah akhlak, bukan masalah duit ya. Saya gak tahu ditangkap polisi apa enggak abis itu gitu kan. Istri saya udah ketakutan, nanti mas di penjara gimana? Ya sudah penjara, gak masalah. Berarti yang ke-10 kali saya di penjara kalau masuk penjara sekarang. Jadi kembali lagi tadi, kalau kita perhatikan teks hadis itu, seolah-olah keberadaan sholat anak muda ini nol. Ketika saya belajar hadis ini di Al-Azhar gitu kan, lemes segini ya. Kemudian teman-teman, kenapa Fit? Ada masalah itu? Enggak ada masalah, coba dibaca. Masalah apa di sini? Enggak ada masalah. Anda bayangkan seandainya itu terjadi pada diri kita. Ibu-ibu, taruhlah ibu-ibu sholat di sini, ada Nabi nih. Ini berandai-andai, ya, Nabi udah kelar enggak ada. Mbak-mbak, sini mbak, ini berandai-andai. Nabi enggak pakai bahasa Jawa, mbak-mbak gitu kan. Sholat lagi, sesungguhnya kamu belum sholat. Ini berandai-andai. Nah, ibu-ibu yang di sini sudah, taruhlah ibu udah umurnya 40 tahun, kayak wajahnya 40 tahun lah ini. Ya, 40 tahun ya. Hah? Ya Bu Yati 55 lah gitu kan. Perempuan itu sensitif dua. Pertama adalah umur, yang kedua gemuk. Berat badan gitu kan, itu dua. Kalau dibilang gemuk langsung, kalau dibilang tua langsung gitu kan. Jadi jangan sampai nanya perempuan umurnya berapa, itu sensitif sekali gitu kan. Jadi katanya nih, katanya benar apa tidak, tidak apa. Taruhlah umur Anda, taruhlah 20 tahun biar senyum semua. Kalau umur Anda 20 tahun, hey, kamu belum sholat. Ya gak percaya lah, begitu 20 tahun gak percaya saya sama saya. Jadi kalau kita lihat, saya belum sholat, seakan-akan gugur selama 20 tahun sholat Anda. Karena stylenya sholat Anda ya begitu, dari sehari ke begitu, pamak saya. Ini yang bikin buru-buru, kita merindu. Oh, ya. Taruhlah umur saya 40, 40 berapa ya? 45, ini ada 45 tahun, berarti seakan-akan Arifin, Fin sini Fin. Iya Rasulullah, ulangi sholat kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Seolah-olah 45 tahun saya gugur sholat saya, seakan-akan. Sedih kan? Masih senang Kenapa? Ketahuannya di dunia. Bagaimana nanti ketika di padang mahsyar dikumpulin oleh Allah? Saya sudah sholat ya Allah. Kamu sesungguhnya belum sholat. Terus mau kemana? Mau balik? Udah gak ada lagi di dunia. Mau balik lagi bisa mati, balik lagi zombie. Ini udah gak ada. Ini yang penting. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, apakah sama orang punya ilmu dan orang tidak punya ilmu? Ilmu ini redaksi Al-Qur'an. Kalau redaksi Al-Qur'an kalimat qul itu katakan. Qul qul. Kalau Anda bilang qul, makanlah. Jadi hati-hati kalau baca Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, makanlah Tuhanmu yang satu. Karena Anda salah mengucapkannya. Kul huwallah, kul kul kul huwallah, makanlah. Kul itu kaf, ini pakai kof ya. Ini tahsin ya. Apa, bagaimana cara membaca yang benar makhraj dan dengan tajwidnya. Ini makharijul huruf. Kul dengan kul, kul kul beda. Kalau kul adalah katakanlah ya. Tapi kalau Anda bilang kul, makanlah. Jadi kalau bahasa Arab kul kul kul, makan. Tapi kalau kul katakanlah, beda ya. Saya sedih sekali kemarin hari Senin, saya rutin di Masjid Pondok Indah. Sebetulnya Masjid Pondok Indah itu mintanya hari Kamis. Saya ingat mahukan, ingat wajah Bu Arki aja langsung, aduh jangan sampai nih. Gawat diomelin ini kan gitu kan. Bu Arki senang, wah kalau Kamis bisa gugur. Akhirnya saya minta hari Senin, akhirnya diputarlah hari Senin. Jadi kajian akhlak setiap Senin pagi. Kemarin saya masuk ke masjid, istri saya bilang, kasep apaan? Itu mas, kajian akhlak setiap Senin pagi. Ada aja istilahnya. Jadi kajian akhlak, kita bicara akhlak tentang karakter. Saya juga baru kasih tahu istri saya disitu, di Pondok Indah masjid. Kaset apa nih, kajian akhlak setiap Senin pagi. Lihat, saya ingin sekali ibu-ibu semua benar-benar menangkap ilmu ini ya. Katakan, apakah sama orang punya ilmu dan tidak punya ilmu? Nggak usah dijawab, redaksi Al-Qurannya nggak ada jawaban. Beda, nggak begitu ya. Al-Qurannya nggak begitu. Tapi sedih sekali kemarin saya tahsin di Masjid Pondok Indah itu hari Senin itu. Kok tahsin gini sih ilmunya, saya gak pernah ngikutin tahsin. Tapi kok tahsin gini sih ilmunya. Akhirnya saya tanya Ustaz Jumal, kan hafal Quran. Ustaz Jumal, antum ngerti tahsin, mengerti Ustaz. Emang tahsin kayak gini? Kan sebelum saya ngajar, ada tahsin dulu. Saya bilang, kok tahsin kayak gini lah. Maksudnya saya mendingan saya ngajar tahsin. Jadi tahsin, saya tidak ngerti. Pelajaran tahsin Quran itu yang sekarang menyebar itu seperti apa, saya tidak ngerti. Yang setahu saya, tahsin itu yang setahu saya. Yang penting adalah pertama kali adalah tajwid dan makhraj itu dulu. Mana malah nyanyi-nyanyi. La la la la la la. Wah ya tahsin, saya gak ngerti lah kalau tahsin. Gak tahu saya. Bukan gitu kan? Makanya saya juga kaget. Saya akhirnya setelah selesai, saya minta pengurus, kalau bisa tahsinnya ganti boleh nggak? Siapa pengusaha? Kalau nggak ada ya saya lagi udah tahsin akhlaknya semuanya saya. Makharijul huruf itu penting. Makharijul huruf itu harus tepat ya. Kemudian ada lagi Pak Ustadz, kemarin saya ngajak belajar sama seorang Ustadz. Jadi kalau baca Al-Ikhlas itu nggak usah pakai kul. Hah? Karena kul itu artinya katakanlah hai Muhammad Tuhan itu satu, Allahu Ahad. Karena Nabi Muhammad sudah meninggal, kan kita bukan Nabi. Kalau kita Nabi, kul katakanlah ke siapa. Jadi kulnya dihilang. Oh ya, kasih Ustaz siapa itu, Ustaz ngaja. Itu ngaco. Berarti nanti Allah walaupun amin. Allahu ahad. Apa dia begitu? Ini nih, dia ngajar begitu. Ini kreatif banget, tapi ngaco gitu kan. Benar redaksi Al-Qur'an qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu, qul itu adalah katakan, tapi kalau mudah-mudahan tidak sampai ke sini itu aliran sesat ya. Kalau sampai sini dilarang, itu dia enggak ngerti agama, ngerti. Walaupun redaksi di dalam Al-Qur'an katakan, tetap kita harus baca katakan. Ya, ini penting. Kenapa redaksi Al-Qur'an katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Karena di dalam kehidupan dunia sekarang, materi, masalah bicara duit, income seseorang besar karena dia punya ilmu lebih, betul? Yang nyapu seharian di jalan, di bawah flyover kadang-kala ada taman gitu, dia nyapu berapa pak sehari? 50 ribu. Saya tahu 50 ribu, tahu dari mana? Karena nanya. Seharian nyapu, urusin tak seharian dari pagi, siang, sore, nggak sampai malam, 8 jam sampai malam. 50 ribu itu sebelum naik BBM. Tapi seorang dokter di ruangan AC santai dan begini bikin resep. Berapa? 200 itu belum profesor. Kalau seorang profesor dokter, seharian ahli saraf, gopek gitu kan, 500 gitu. Jadi saya ingat sekali tahu harga-harga itu karena ngurusin ayah saya sakit almarhum. Ya. Berarti income seseorang tergantung ilmu. Allahu Akbar. Allahnya benar-benar Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dia ibadah tanpa ilmu. Ini maksud saya. Baik. Ibu-ibu, di sini ada pemahaman religion understanding kita, desainnya tradisi. Jadi budaya, religion understanding by culture. Religion understanding by community yang dijadikan pemahaman di masyarakat, sebuah pemahaman dalam diri kita. Itu harus dibuang. Kita mencoba meremove itu semua, dibuang menjadi religion understanding by Al-Quran and Hadis design. Ya. Karena kita hafal semua ketika kita meninggal dunia, taruhlah saya hidup di sini, ya. Taruhlah meja putih itu adalah ajal saya, kan setiap hari begini, betul enggak? Setiap hari begini, betul? Jadi kalau orang ulang tahun, selamat mendekati kematian. Happy birthday to you. Happy birthday, kan? Ya, betul kan? Semakin dekat kematian. Betul kan? Kalau anda ulang tahun, jangan mau dibilang happy birthday gitu kan. Kasihan deh lo, kasihan deh lo. Karena akan dekat mati. Ketika kita sampai di sini, datanglah malaikat pencabut nyawa. Bukan yang baru datang malaikat pencabut nyawa, bukan. Ya. Datanglah malaikat pencabut nyawa. Malaikat itu kalau kita orang yang baik, ya ayya Tuhan nafsul mut ma'innah, hai jiwa yang tenang. Lihat-lihat, itu redaksi Al-Quran. Surat apa? Udah kelamaan habis waktu saya. Itu surat Al-Fajr, ya. Jadi di sini itu namanya apa, happy ending, husnul khotimah. Redaksi Al-Qurannya, hai jiwa yang tenang. Kan ibu-ibu termasuk saya, kan saya tidak tahu saya disposisinya di sini kah, atau di sini kah, atau di sini kah, atau sekarang ada di sini. Kita tidak tahu, betul kan? Berarti maksud saya, ibu-ibu dari sini ada yang pulang ke Bekasi, ada yang pulang ke Ciputat, ada yang bisa jadi pulang ke Rahmatullah, kan gitu. Berarti kalau anda habis ini pulang ke Rahmatullah, berarti posisi anda di sini kan gitu ya. Siap-siap gitu kan. Masalahnya kita posisinya di mana tidak tahu. Oke. Jangan pede banget, oh, kalau saya masih jauh gitu kan. Saya masih 20 tahun, ibu ya dia. Nggak bisa. Jadi belum tentu. Nah sekarang saya ingin sekali anda punya ilmu ini. Dengarkan ibu, anda punya ilmu ini. Ilmu ini menyebabkan anda dipanggil ya ayya Tuhan nafsul. Itu maksudnya. Jadi kalau belajar itu jangan buat diri saya saja, tapi buat siapapun sekeliling kita. Pertama kali yang terpenting, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri anda dan keluarga anda dari api neraka. Kalau saya balik, kan tadi saya bilang ini yang saya bahas sekarang kualitas sholatnya, ya, yang sakral. Kemudian nanti baru buahnya, kan gitu. Setelah kita melakukan baru ada buah. Nah, nanti buah-buahnya salah satunya yang pernah kita bahas, orang yang sholat itu tidak mudah berkeluh kesah. Redaksi Al-Qur'annya begitu. Atau surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28. Coba buka buku. Dapat ya, sudah. Ala bidzikrillah tatma'innul. Surat 13, surat 13. Ra'af. 28. Bawa Al-Qur'an semua ya. Ada yang enggak bawa Al-Qur'an lagi? Bawa Injil enggak? Ini jangan sampai ngaji enggak bawa Qur'an, terus bawa apaan? Dan Al-Qur'an kan sekarang pakai software tinggal touchscreen. Gitu kan, nggak pakai berat, gitu udah jelas. Halo, saya akan menerangkan bedanya. Kemarin di kajian akhlak, ibu-ibu kalau ada waktu daripada nganggur di rumah, setiap Senin datanglah ke Masjid Pondok Indah. Karena itu kajian akhlak ya. Jauh. Coba Anda jadi saya, gitu kan, menuntut ilmu walaupun sampai negeri Cina, orang suruh nutut ilmu, utlubil ilmu walau bisin, tututlah ilmu walaupun sampai negeri Cina, bukan nuntut cinta walaupun sampai negeri Cina, itu ada filmnya. Ya, terdaksi Al-Qur'an ini dahsyat, dahsyat. Walladzina, lihat ya, alladzina amanu, ini modal, modal dulu nih, yaitu orang-orang yang beriman. Oke? Okay? Lanjutan, watatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka menjadi mutmain, yaitu tenang. Inilah yang terakumulasi, jadilah an-nafsul mutmainnah. Kalau tidak ada iman, maka tidak ada ketenangan. Zikir itu hanyalah sarana untuk menuju ketenangan. Ya. Ini yang saya gambar begini. Iman. Kemudian zikir. Tentu zikir kepada Allah. Nanti hasil akhirnya adalah ketenangan, nafsul mutmainnah. Nah, nanti ujung-ujungnya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, lihat. Ada yang zikir kagak tenang-tenang. Inilah modal yang pertama kali. Modal di sini iman, bukan sekedar iman, itu namanya nanti saya akan, ini kemarin saya praktekkan di Masjid Pondok Indah tentang bedanya iman dan akidah. Ya. Kalimat bahasa Al-Quran setelah itu, Allah. Allah, lihat redaksi Al-Quran. Kalimat Allah di sini, hei, perhatikan, perhatikan, kira-kira gitu bahasa Indonesia. Camkan, perhatikan, kira-kira bahasa Arab begitu. Allah, Allah, ingat ya, perhatikan ya. Bidzikrillah tatma'innu, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Mengingat Allah, ingat ya, mengingat Allah. Bahasa Al-Qur'annya zikir. Ini saya tidak memaksakan harus selesai. Walaupun kalau tidak selesai nanti ada episode yang kedua ya. Karena saya tidak mau ngejar target. Yang penting paham atau tidak paham. Satu-satu. Zikir, dengan berzikir, hanya dengan berzikir. Ini kan pengulangan. Coba perhatikan redaksi. Orang beriman dengan berzikir hati mereka tenang. Ingat dengan mengingat Allah hati kan pengulangan, betul enggak? Halo? Ah, gitu kalau diem ya kan saya enggak nyambung. Coba ibu ngomong sama anak Anda. Nah, kalau gini anak-anak kan kita juga bingung. Ini nyambung apa enggak? Jadi ibu harus interaktif. Iya, iya, paham, Pak. Gitu, jangan-jangan diem, mungkin kita jadi bingung nih. Jangan-jangan, iya, gitu kan. Nah, jelas ya, nah. Satu poin. Berandai-andai saya tidak bisa baca karena ini kecil, saya harus pakai kacamata. Berandai-andai. Oke. Kacamata saya ada di sini, berani. Arifin baca, saya nggak bisa baca. Kenapa? Harus pakai kacamata. Kamu punya kacamata? Punya. Kalau kacamata Anda tidak dipakai, berarti ada iman belum bentuk akidah. Nah, tapi ketika Anda pakai kacamata, barulah kelihatan, baru kita merasakan. Banyak orang berzikir, bukan berarti mereka kafir, mereka beriman. Orang berzikir, mereka beriman, tapi tidak ada hati yang tenang. Marilah kita selesai baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini budaya coba. Anda ikut pengajian di mana-mana. Kalau ditanya kepada mereka sejujur-jujurnya, tidak usah dijawab, apakah Anda tenang mendapatkan keterangan jiwa setelah baca? Sesungguhnya tidak. Ketika kita dalam keadaan ada iman tetapi belum bentuk akidah, nol zikir kita. Kemarin di Masjid Pondok Indah saya bahas itu baru awal dari akidah. Besok bawa lagi Ustaz Barloki di bawah. Saya bawa tali rafiah. Ustaz ini bingung ngapain bawa tali rafiah, bawa balok, bawa kayu. Ada yang hadir nggak di sini hari Senin? Tidak ada yang hadir. Pinter semua. Jadi ketika kita lihat akidah itu adalah iman yang mengikat. Ingat, karena kalimat aqadah ya akidu adalah mengikat. Ketika Anda zikir tanpa dijiwai, tanpa mengikat, maka hilanglah keimanan sesungguhnya. Maka tidak akan mendapatkan ayat Al-Quran ini. Jangan sok ilmiah mengkritik Al-Quran ini. Al-Quran ini gak benar. Kenapa? Saya beriman, gak kafir. Udah zikir kagak ada terang-terangnya itu. Saya kan dihina orang. Ketika zikir, semua-semua resep banget orang, resep banget semua-semua, ini resep banget orang, ini jelas tambah. Karena Anda tidak dengan iman, itu maksud saya. Seandainya saya gedek sama Bu Yeti, subhanallah, seperti gak ada hasilnya. Maksudnya nanti kita bahas lebih dalam lagi. Berarti ada keimanan ini baru ayat pertama. Saya belum bahas zikirnya. Oke. Janji Allah pasti benar, betul gak? Allah ngomong gini, pokoknya ente ingat saya, tenang deh. Kira-kira gitu ayat ini. Kira-kira ayat ini, ayat itu gak ngomongin tapi teksnya begitu, kontennya maksudnya. Saya gak merubah teks Al-Quran, tapi kontennya gitulah, ngerti kan? Itu janji Allah. Apalagi redaksinya hanya dengan, ada kalimat hanya dengan gak disini? Ada kan ya? Hanya dengan. Nah ini kan janji Allah, jangan sok ilmiah, kayaknya kagak bener deh. Nah, jangan kayaknya, ini pasti benar, kitanya gak benar, maksudnya begitu. Karena tanpa kalau kita lihat lagi surat Thaha, surat 20 ayat 14, sama, ujungnya zikir. Ini bicara sholat, lebih sakral lagi. Karena ini kan zikir dalam arti yang luas. Ini Bu Argi, kalau gak habis, kita menjadi part 2 ya. Karena dalam. Walaupun waktunya masih banyak, tapi maksudnya pelajarannya dalam banget ya. Ibu-ibu ini kayak privat lah kita, jadi karena ini butuh pelan-pelan ya. Nah, redaksi di dalam Al-Quran itu surat 20 sudah buka ya, 14 sudah buka belum? Buka dulu, udah belum? Surat Thaha, surat 20 ayat 14. Udah? Kalau udah jarinya diem, udah belum udah saat itu namanya PD, percaya dirinya tinggi, itu overconfident ya. Udah iya pasti dapat lah kalau kelamaan begini. Lihat, berarti sholat sama dengan zikir, betul nggak? Lihat redaksi Al-Quran yang terakhir, lidzikri, untuk ingat aku, betul? Halo? Ya. Alhamdulillah, rupanya masih ada. Dia diem aja kan gitu kan? Kan saya udah bilang, ya, interaktif, supaya saya nyambung. Oke, lihat. Ibu-ibu lihat sini sekarang. Berarti, sholat sama dengan zikir. Tulis ya, sholat adalah sama dengan zikir. Jadi, enduring understanding daripada sholat adalah ingat Allah. Isi pemahaman yang mendasar daripada sholat itu adalah ingat Allah, kan gitu. Substansi daripada sholat itu supaya ingat Allah. Pegang. Kenapa sholat kita banyak tidak berkualitas? Zikiran kita tidak berkualitas. Ini tema kita bagaimana meningkatkan kualitas dalam ibadah sakral. Ini kan kita contoh sholat dulu, zikir dulu. Sakral itu bukan hanya sholat dan zikir, nanti ada baca Quran, ada puasa. Ini kita ngambil satu dulu yang sampel ini ya. Ada hal yang harus kita terangkan di sini. Dua poin. Poin mendasar adalah filosofinya, understandingnya. Yang kedua, seremonialnya, prosedurnya. Dua poin yang harus kita bahas. Zikir secara filosofi harus kita pahami dulu, pemahaman daripada zikir itu sendiri. Yang kedua, caranya, seremonialnya, prosedurnya, yang harus kita paham. Oke. Sebelum saya masuk prosedur-prosedur itu, diantaranya lah nggak boleh cepat-cepat itu, nanti kita bahas ya. Ya kalau anda semua tidak akan prosedurnya salah, maka tidak akan mendapatkan isi. Nah sekarang kalau kita lihat, zikir itu adalah mengingat Allah. Saya gambar begini. Iftah al-mu'jam, khudh al-mu'jam, zikir. Ibu buat gambar gini, gambar. Zikir di dalam budaya kita hanya dipahami mengingat Allah. Saya gambar ini, anggap aja buah. Ya. Maka posisi mengingat Allah itu di kulit. Ini di kulit. Ini pernah saya terangkan konsep zikir. Isinya itu dapat isi harus melalui kulit, betul enggak? Iya dong? Iya. Saya naik mobil, berhenti di P Coret dan S Coret. Datanglah polisi. Pak, baca enggak? Saya marah. Enak aja, kamu pikir saya ini buta huruf? Saya tahu itu P Coret dan S Coret. Urusan apa dengan anda, Mas Bulo, istilah orang zaman sekarang. Ya. Ibu nggak tahu, tanya temennya, saya juga nggak tahu. Saya bisa baca, tapi tidak mendapatkan isi. Itu namanya kulit tidak dapat isi. Ya. Anda tahu itu huruf P dan huruf S. Nah, berarti kan di dalam ini ada pelajaran. Di dalamnya ada peringatan, kan gitu ya. Maka kalau kita kumpulkan kata-kata zikir tadi, zikrun, ini bukan saja mengingat, ternyata mengingat itu baru kulit. Bu Arke, nanti saya attachment, nanti di fotokopi untuk part 2 kita bagikan makalahnya. Ya. Kenapa saya tidak bagikan makalahnya? Sekarang saya sebetulnya sudah ada, tinggal di print saja. Nanti dibagikan, jadi supaya cepat. Ini semua pakai dalil. Ya. Kita tulis, ternyata di dalamnya ada kalimat zikir. Ini kalimat zikir itu mengandung arti pelajaran. Ibu gambarnya begini ya, tulis-tulis sambil saya tulis, pelajaran. Ada lagi peringatan. Ada lagi ilmu pengetahuan, bahasa Arabnya. Nanti saya bacakan ayat-ayat Al-Qur'annya. Ada lagi Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah petunjuk. Ada lagi nanti teks hadisnya, ada lagi namanya cahaya atau hidup. Cahaya sama dengan hidup. Kalau enggak ya bercahaya hidup. Tulis dulu, tulis dulu. Antum nanti bikin makalahir kasih Ibu Arki ya. Kirim fotokopi perbanyak. Oke, saya kasih dalilnya satu-satu. Nggak usah ditulis dalilnya. Secara nanti hard copy-nya nanti kita bagikan, ya. Kita bagikan. Nanti saya kasih Ibu Arki, nanti ibu-ibu tinggal ambil saja. Yang nggak dibagi sih, nggak ada uang kopian ibu ya, paling berapa lembar doang. Ya lihat. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ini redaksi-redaksi teks Al-Qur'an. Kalimatnya dzikir. Itu adalah pelajaran, peringatan untuk alam semesta. Berarti zikir bukan hanya mengingat. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'alamun. Tanyalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan kalau kalian tidak tahu. Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan zikir, maksudnya adalah Al-Qur'an. Gitu maksudnya. Halo, jelas? Berarti kalimat zikir isinya pelajaran, peringatan. Dan Al-Qur'an adalah kita tahu hudan lil mud. Orang yang melihat hidayah di dalam teks-teks Al-Qur'an itu selalu digambarkan cahaya. Kalau lampunya nyala berarti hidup, lampunya mati, mati, tahu semua. Maka teks hadis sahih, bahwa orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir laksan orang yang mati dan orang yang hidup. Mohon maaf, orang yang tidak berzikir laksana bangkai sedang berjalan. Tapi teksnya kan santun bahasanya. Orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang mati dan orang hidup. Berarti konsep kita dalam berzikir nanti kait. Ini kan bicara filosofinya, ini understandingnya, ini konsepnya. Ini namanya konsep. Bahasa kita conceptual knowledge. Nanti ada namanya procedural knowledge. Ini prosesnya, seremonialnya. Itu pun harus ada knowledge-nya. Caranya gimana sih? Saya belum tahu. Oh, Anda saya kasih tahu. Nah, namanya procedural knowledge. Ini namanya conceptual knowledge. Berarti ketika kita lihat redaksi teks-teks Al-Qur'an dan teks hadis, ini bukan Al-Qur'an saja. Oh, ternyata orang yang berzikir itu hidup, dia bercahaya. Karena cahaya itu adalah analogika Al-Qur'an. Banyak sekali adalah petunjuk. Maka saya gambar begitu. Kalau kita ingin mendapatkan isi daripada buah mangga, pasti kita melalui kulit, betul enggak? Maka ketika kita baca P coret, S coret, kita dapat di dalamnya dilarang parkir, dilarang stop. Halo? Ternyata orang yang parkir di P coret dan S coret, mereka bisa baca P dan S coret dan mereka tahu itu dilarang parkir dan dilarang stop, tapi tetap parkir dan stop. Itu step 2 namanya cahaya, hidayah. Itu tambah dalam lagi. Kan orang duduk di situ karena memang enggak bisa baca. Maksudnya parkir di situ stop sekarang memang tidak bisa. Ada lagi bisa baca pecahnya, tapi enggak ngerti maksudnya apa ini. Naik lagi nih. Ada yang ngerti di situ dilarang parkir dan stop, tetap dia tahu ini dilarang, biar aja lah. Ada begitu, halo nyambung. Ini lampu merah tak, dia nggak ngerti ini lampu apa nih merah, nggak ngerti warna nih, berandai-andai saja. Dia bablas aja. Ada yang ngerti warna tapi nggak ngerti ini merah maksudnya apa. Ada yang ngerti itu merah tapi dibablas aja deh. Itu maksud saya. Tidak ada yang tidak tahu kalimat Allahu Akbar. Terjemahin anak kita pun tahu. Allah Maha Besar. Tapi dia merasa besar. Itu maksud saya. Tidak ada yang tidak tahu Allahu Akbar adalah Allah Maha. Semua kecil makhluk yang besar hanya Allah. Lihat. Allahu Akbar. Tewan nih. Iya tewan. Benar kan buat tewan nih. Iya betul. Ini anaknya sambal hijau nih. Kalau sambal merah nggak cocok. Yang di sana maksudnya. Yang di sini enggak beda. Ketika, maka itu nanti kita lihat kalau ini kelar, kalau kajian ini kelar, kalau kajian ini kelar, nanti kita lihat barometer. Barometer ada dalam Al-Quran dan hadis, ada barometer. Orang yang sholat diterima adalah begini, orang yang sholat diterima adalah begini, begini, begini, begini. Berarti sebetulnya kita bisa ngukur kita diterima atau tidak sebelum kita mati. Ngapain dulu ke mahsyar? Kan sudah ada buku petunjuk. Petunjuk. Karena kita nggak baca, maka kita tidak tahu. Kira-kira gitu, ya. Pusat ini dalilnya mana aja? Nanti saya kasih. Saya kasih nanti di fotokopi berbanyak. Tapi ketika di fotokopi berbanyak, orangnya ganti lagi. Kan yang mana nih? Kan gitu. Wajahnya jangan ganti-ganti. Ya dia aja ya. Jangan sampai nggak ngikutin. Selesai. Nah, berarti ketika kita berzikir, harus mengerti terjemahannya. Satu, minimal. You know? Alhamdulillah segala puji milik Allah. Ketika berarti alhamdulillah. Kita itu namanya seremonialnya, prosedural knowledge namanya. Tapi understandingnya itu namanya conceptual knowledge namanya. Ini saya bagikan antara. Oke, okay, kita dialog kepada orang yang tadi. Hamblah, hamblah, hamblah, hamblah. Anda tahu artinya? Tahu, saya ini ustaz. Oke. Okay. Segala puji milik Allah. Tapi perilakunya, gue gitu loh. Siapa dulu? Fotonya 5 meter kali 3 meter. Ikut maulid tadi. Ada begini macam-macam. Di pinggir jalan. Semangat. Saya kemarin di Sipono Indah, Pak Ustaz minta foto buat apaan? Buat aja, gak ada foto atau saya tidak? Saya gak kasih foto buat apaan? Malu, saya juga malu. Karena teks Al-Quran, teks Al-Qasas, itu orang bertakwa dia tidak ingin merasa tinggi. Ingin aja enggak? La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Cuma buka coba ini intermezzo saja supaya ngerti konseptualnya surah Al-Qasas. Ayat sebelum akhir, coba lihat surat yang keberapa? 28. Kalau saya enggak hafal angka-angka. Biasanya hafal yang angka-angka itu pekin, hafal banget pekin. Perkampungan akhirat wa tilka daru akhirat naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itu ayat yang berapa? Ayat yang ke-83. Coba. Dapat? Negeri akhirat itu maksudnya adalah surga. Ya? Halo? Ya. Alhamdulillah. Kami jadikan bagi mereka yang ini beda-beda di sini, terjemahannya beda. Coba Bu Arki terjemahin. Ini bicara conceptual knowledge ya. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin. Nah, tidak ingin. Tunggu dulu satu-satu dulu. Tidak ingin. Ada yang di terjemahan buku-buku ibu-ibu itu ada kalimat tidak inginnya hilang. Ada nggak? Di sini hilang. Di sini hilang. Bukan tidak menyombongkan. Nanti dulu tidak ingin harus kalimat la yurid. La yurid itu tidak mau. Tidak ingin. Uluan tidak ingin. Coba dengar, lihat tidak ingin apa Ibu Wargi dengarkan? Tidak ingin menyombongkan diri. Nah, itu yang benar. Beda. Makan enggak? Enggak makan. Tapi mau makan, enggak ada makanan. Ada makanan, enggak ingin makan. Beda, beda, beda, beda. Karena teks Al-Qur'annya tidak ingin. Kalau Bu Yeti ada tidak inginnya, nah, itu benar berarti. Ada yang tidak ada tidak inginnya? Ada. Nah, di Quran ini tidak inginnya enggak ada. Ini salahnya. Ini contoh. Ya kalau di software yang gini-gini ya enggak bisa dicatat lagi. Kalau di kertas masih bisa ada yang ada coret-coret. Yang gini-gini enggak bisa gitu kan. Touch screen. Jadi, ingin aja. Kenapa? Nah, nanti. Kenapa? Karena ketika dia berzikir conceptual knowledge dia dapat pesan dari kalimat alhamdulillah. Enggak pakai jemaah, enggak pakai ini alhamdulillah. Gitu, enggak ada selendang gitu. Jadi ketika ya Allah segala puji milik Engkau, semua puji milik Engkau, saya punya enggak? Tahu diri kita. Itu namanya conceptual knowledge didapat. Iya tidak. Maka ujungnya orang bertakwa, ya kan? Wal'aqibatulil muttaqin. Next, lempengin buah, lempengin. Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya kesudahan yang baik itu bahasa kita yang menang, yang menang. Ending yang baik ya menang. Prit, ye menang. Kalau main bola begitu kan menang. Itu maksudnya yang kesudahan baik adalah nanti di akhirat selesai permainan ini semua. Karena kehidupan dunia adalah la'bun wa lahun, adalah permainan kan gitu. Al-Qur'an yang ngomong begitu. Nanti ujungnya adalah akhiratnya adalah surga itu orang bertakwa. So, orang bertakwa tidak ingin merasa sombong. Bukan tidak sombong, ingin aja enggak lah. Thank you. Enggak mau deh. Saya pakai bahasa yang vulgar ya. Anda buka baju Anda di sini kan kagak mau. Kalau ada yang mau error di sini. Itu bicara mau belum ngerjain. Ya. Tadi pagi, "Pak, aku mules anak saya." Iya, cepetan, Pak, cepetan gitu kan masuk kelas ini. Nah, istri saya dengan anak yang satu lagi, saya dengan satu. Udah coba. Ternyata di WC-nya tuh ininya kenceng, gitu kan? Pas plung, masih sakit pak, tungguin pak ya, iya papa tungguin, plung dua, plung tiga kan gitu, oke, udah pak udah nggak sakit, alhamdulillah, kok basah semua kan? Namanya anak kecil, pak ganti celananya pak, iya basah ganti, namanya anak kecil kan, di pinggir jalan nggak cuek aja kan, anak ke kecil, jadi kalau buka celana pinggir jalan nggak apa-apa. Anak kecil belum ngerti, anak TK. Coba ibu, ini saya pakai bahasa vulgar gitu kan. Katanya boro-boro nggak mau, paham nggak mas saya? Emang blas tidak mau, itu ke redaksi tidak ingin. Kalau Anda mengatakan di dalam sujud kita Subhan Rabbiyal Maha Tinggi Allah. Lihat redaksi Al-Qur'annya, orang bertakwa la yuridun 'uluwan tinggi. Karena itu milik Allah. Bukan milik saya. Masa Anda menjadi Tuhan kecil, astagfirullah. Tapi ketika Anda merasa tinggi itu kalimatnya 'ali, 'ulu, 'ulu sama. Subhanarabbil a'la yang Maha Tinggi, ini Maha Tinggi. Kalau a'la itu a'la itu maha. akbar, kabir itu besar kan, uluan itu bahasa sama, uluan itu sama. Hal itu asal-usul kata. Maka ketika dia berzikir, konseptual knowledge dapat, dia tidak sombong. Nanti kita lihat barometernya, kalau ini selesai, barometer orang yang sukses ibadahnya, dia tidak menyombongkan diri, dia suka ini, dia suka ini. Maksud suka itu maksudnya dia orang-orang miskin, dia suka, dia mencintai. Maka dalam status BB saya, untuk menghidupkan hati itu harus mencintai orang susah. Maka orang yang sukses, nanti kita itu namanya barometer kesuksesan ibadah sakral. Sekarang tidak bicara barometer, tapi kualitasnya, kualitasnya. Maka redaksi teks hadis, aku kata Allah dalam hadis kudusi hanya menerima sholat hambaku yang bla bla bla bla bla bla bla. Apa itu? Nanti setelah para berikut ini kelar ini baru kita ngomong itu supaya datang lagi, ya. Jadi, oh, ya aku nggak kayak gitu, ya, ya berarti nggak diterima tuh. Kalau Anda ngeliat barometer dengan hadis kudusi ini, Anda tidak terima udah ketahuan, nggak usah nunggu mati, mahsyar udah ketahuan. Itulah petunjuk buat kita semua. Maka berilmu itu penting, menuntut ilmu itu penting. Allah itu maha baik dikasih tahu, kan nggak mungkin Anda diparahasan, nggak diterima. Ngobrol-ngobrol dong Tuhan, nggak ngasih tahu. Allah baik dikasih tahu, tapi kita nggak baca itu dong. Kalau Anda baca dapat, ini kita nggak baca. Nah ini saya yang baca, kita bagi-bagi ilmu. Oke, ini conceptual knowledge. Ketika kita dapat pelajaran, peringatan, segala puji bagi Engkau. Sekarang ngomong diri sendiri, alhamdulillah. Hai Arifin, pujian milik Allah. Ngomong diri sendiri. Nah, karena Bu Arki nanti Bu Arki ngomong alhamdulillah, hai Arki. Jadi kita berdialog, ya. Ngerti nggak maksud saya? Kita berzikir. Ketika ya Allah segala puji bagi Engkau. Enti nggak punya Arifin, jangan sok. Kira-kira gitu. Maka redaksi surga buat orang yang tidak ingin rasa sok. Kalau anak saya di sini aja pak, ya pakai celana, buka aja santai, di santai, tidak merasa apa-apa ya, TK. Ya kalau ibu mau begini silakanlah di sini, gitu. Itu kan berarti error di sini. Maka ya orang yang sombong sesungguhnya orang yang error. Error. Coba error Eko. Apa yang saya salah dengar kali saya benar ya. Jadi ketika Anda menunjukkan who am I, gue gitu loh. Berarti conceptual knowledge zikir Anda hilang. Malu. Aduh jeng, tambah cantik aja. Oh iya, RH coy, beda. Pakai apa kamu? Ini orang yang sombong. Nah, maka itu di dalam Al-Quran, Iblis itu sombong. Kenapa engkau tidak sujud? Aku lebih baik dari dia, aku dari api, dia dari. Tapi sebelum aku dari api, dia dari tanah, lebih redaksinya lebih santun. Bukan aku dari api. Khalaqtani min nar wa la khalaqtahu min tin wa khalaqtani min tin. Qul'at ditanya, "Ma amaraka an tasjuda idza amartuka?" Kenapa engkau tidak sujud ketika aku suruh, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia yaitu Adam dari tanah. Berarti Iblis mengakui eksistensi Tuhan. Yang kedua, dia mengakui aku ini ciptaan Allah, aku ini ciptaan engkau ciptaan. Nah kalau ada orang, aduh jeng cantik sekali, oh iya aku gitu loh, gue RH, berarti dia lebih parah daripada dia lupa dia diciptakan. Halo, nyambung maksud saya? Maka conceptual knowledge dalam berzikir mengenal dua, yaitu mengenal Allah dan mengenal diri kita. Ini yang hilang. Saya baru membahas conceptual knowledge-nya, belum prosedur knowledge, belum seremonialnya. Belum seremonial, ini baru conceptual knowledge-nya. Pelan-pelan. Ini pejabat zaman sekarang, ya. Polisi menghapuskan korupsi, ya. Yang menghapus bikin kotor. Ya. Oke, nggak direkam kan? Al-Baqarah 153, 153, objeknya itu dua. Ibu-ibu, saya bahas conceptual knowledge sekarang. Konten daripada zikir, belum procedural knowledge. Procedural knowledge itu seremonialnya, caranya. Gimana sih caranya, teknis-teknis procedural knowledge itu kan. Kalau conceptual knowledge, isinya isi. Nah sekarang redaksi di dalam Al-Quran, zikir itu objeknya adalah diri kita dan subjek adalah diri kita sendiri. Lihat, kesalahan yang salah saya gambarkan, kebenaran saya gambarkan. Lihat, ini kita, lihat, ini kita. Kenapa zikir tidak mendapatkan ketenangan? Bukan berarti janji Allah salah, Allah nggak pernah salah. Kita yang salah, karena tidak menuntut ilmu. Lihat ini, kita udah zikir tetap aja tidak ada ketenangan, jembleh gini, jembleh gitu ya. 2 cm ke bawah gini. Padahal udah zikir. Karena konsep zikirnya, lihat, ketika dia ingat Allah, dia begini konsepnya. Inilah yang dibangun oleh tradisi kita. Maka zikirnya tidak berkualitas. Saya bicara kualitas. Diterima atau tidak, saya tidak bisa bahas itu. Itu urusan Allah. Tapi Allah ngasih indikasi di dalam Al-Quran dan hadis. Itu maksud saya. Saya tidak punya hak ngejudge diterima atau tidak, itu urusan Allah. Tapi Allah ngasih tahu yang saya terima orangnya begini, itu di dalam Al-Quran. Itu nanti, bab nanti. Saya makan nasi. Saya sebagai apa? Ya Allah, kok saya makan nasi. Sayanya apa? Subjek apa objek? Subjek. Alhamdulillah. Nasinya sebagai apa? Objek. Lihat, berarti sini saya mengingat Allah. Ini konsep tradisi. Redaksi Al-Quran tidak. Lihat redaksinya. Ingatlah aku, betul kan? Maka aku ingat kamu. Maka yang benar adalah, lihat ini, yang berzikir betul-betul nafsul mutmainnah, gede banget giginya. Di sini Allah, ingatlah aku, maka aku ingat kalian. Berarti dia subjek dan dia sebagai objek. Karena sesungguhnya Allah nggak butuh zikiran kita. Yang butuh zikir siapa? Kita. Lihat redaksi Al-Quran. Yang ngomong ini Al-Quran. Sekarang kita praktek. Praktek dalam bentuk konseptual, bukan bentuk prosedural. Ibu bingung kali. Praktek dalam bentuk isinya, bukan caranya. Nah, gitu kan? Udah nggak jelas semua, keterlaluan. Gitu. Lihat, Subhanallah dulu ya, Subhanallah saya terjemahkan Maha Suci Allah, lihat tangan saya, Maha Suci Allah, ini tradisi. Redaksi Al-Quran tidak, Maha Suci Engkau ya Allah, aku pasti punya salah ke istri saya, suami saya, anak saya. Jangan merasa paling benar, jangan merasa suci, pasti kita punya kesalahan. Kullu bani Adam khata, semua manusia pasti salah. Mau itu ustaz, mau itu habib, mau itu siapa samanya. Hah? Mau itu mursyid, atasan. Sama. Saya tanya, Nabi Muhammad SAW ketika sholat pernah salah? Halo? Ada orang, pernah salah Nabi Muhammad SAW? Ngomong-ngomong, pernah salah gak Nabi Muhammad SAW? Pernah. Lupa. Lo kalau nggak pernah salah, nih gimana ngajarin sujud sahwi? Halo? Nah gitu dong. Jadi enak aja dia. Halo? Pernah salah nggak? Yo, halo, diem aja. Halo. Coba anda pakai HP. Halo, diem aja. Pasti dimatiin, betul kan? Nah kita matiin sekarang. Ya. Berarti konsep zikir yang benar. Lihat tangan saya. Allah Subhanallah, contohnya Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Aku maka ekspresi nanti dalam seremonial yang disebut dengan procedural knowledge, caranya itu adalah gerakan kita ketika rukuk dan sujud itu tasbih, betul nggak? Oke, ketika rukuk bacanya apa? Subhan itu maha suci. Ketika maha suci, kita harus ngambil conceptual knowledge-nya, saya pasti gitu, ada kesalahan, mengecilkan diri kita, menghinakan diri kita, yang suci hanyalah Allah, pasti saya hina dan ada kesalahan. Ketika kita sujud, Subhan Rabbiyal maha suci engkau ya Allah dan maha tinggi, dibalik, kalau engkau suci dan tinggi, aku ini banyak dosa kepada istri saya, anak saya, kepada siapapun, pasti ada kesalahan dan rendah, begitu caranya. Loh, kalau hanya ini adalah tradisi ya, tapi kita enggak balik lagi buat diri kita. Karena sehebat apapun seluruh manusia beribadah kepada Allah, Allah tidak upgrade, tidak naik grade-nya. Apa kalau semakin mulia karena hamba-hambanya memuji dia, enggak ngaruh. Sifulan pada kakak sholat, Allah langsung downgrade gitu. Enggak ngaruh, betul enggak maksudnya? Enggak ngaruh, dia sholat enggak sholat tetap Allah maha mulia. Allah enggak butuh ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha tidak membutuhkan alam semesta. Justru alam semesta yang membutuhkan Allah. Allahu samad, seluruhnya bergantung kepada Allah. Seluruh manusia di muka bumi ini sujud kepada Allah, mengagungkan Allah. Allah enggak pertama setitik pujian pun enggak ngaruh. Seluruh manusia di muka bumi tidak sujud dan tidak mengagungkan Allah, enggak ngaruh. Tenggelamnya semua makhluk habis selesai. Kisah Nabi Nuh ya, enggak ngaruh. Allah tetap maha mulia, betul? Enggak ngaruh juga Anda ngomong betul atau tidak, enggak butuh persetujuan. Emang begitu ya, ditanya sehingga bercanda itu susah banget. Maka yang butuh zikir itu siapa? Kok Allah? Kurang mana? Ini semangat Allah. Udah deskripsinya udah detail banget. Nah, bapak itu namanya Latahun. Subhanallah. Alhamdulillah. Tadi kan subhanallah. Sekarang alhamdulillah. Dan ini apa, konseptual knowledge itu saya belum bicara caranya bagaimana, belum. Segala puji bagi Allah. Ketika Anda mengatakan segala puji, semua milik Allah. Semuanya milik Allah. Kita punya enggak? Tidak ada satu titik pujian pun yang kita miliki. Maka ketika segala puji aku, begitu konsep Allah. Sekarang teka-teki. Ibu-ibu diam, jangan langsung jawab. Kalau redaksi Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an, lihat tangan saya, ingatlah aku, maksudnya Allah. Maka aku ingat kalian. Jangan jawab dulu ya, kecuali saya tunjuk. Berarti diteka-teki dulu. Kalau manusia tidak ingat Allah, maka Allah nggak ingat manusia. Kurang ajar. Redaksi Al-Qur'an, lihat redaksi Al-Qur'an kan udah dibaca tuh. Udah baca belum sih? Ingatlah aku, maksudnya Allah, maka aku ingat kalian. Kalau manusia tidak ingat Allah, maka ini ketawa doang. Bu Yati, imagine yang 20 tahun sebelumnya. Ya. Ingatlah aku. Kalau manusia tidak ingat Allah, maka Allah tidak ingat manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau manusia tidak ingat Allah, mah enggak ngaruh kan gitu. Mas, ini saya enggak ngajarin dia, ngajarin Bu Yati, saya enggak ngomong begitu. Bukalah surah Al-Hasyr. Lihat ya, surah Al-Hasyr. Supaya Anda mengerti subjek dan objek. Surat Al-Hasyr, surat yang ke 59 ayat 19. 10 menit lagi waktu saya habis ya, karena saya harus jemput anak saya. Sudah dapat? Ayat 19. kan yang tadi yang butuh zikir siapa? Kita. Kalau kita nggak mau, saya butuh makan. Kalau saya nggak makan, berarti yang rugi siapa? Kita, betul? Nah, lihat, baca sekarang, baca. Kata Bu Argi, oh iya. Kata Bu Argi, oh iya. Saya nggak ngerti Bu Argi. Maksudnya oh iya apa Bu Argi? Coba kan. Dengarkan. Ini bawa Al-Quran semua kan? Oh, karena ada yang gak bawa Al-Quran, coba baca Ibu Akhir, baca, dengarkan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Jadi Allah gak pernah lupa. Ya, Allah gak pernah lupa. Nih lihat, kalau saya lapar, saya makan, saya kenyang, betul gak? Karena saya butuh makanan. Loh, kalau saya gak makan, berarti saya membunuh diri saya sendiri, betul gak? Ini interaktifnya terlalu ini. Sudah tadi disuruh diem salah, ngomong salah, betul, saya yang salah, betul. Namanya juga malaikat Israel. Jadi jadi lihat kan yang subjek sebagai objek secara esensial itu kita sendiri sebetulnya. Ini maksud apa subjek objek? Aku tanya teman ente deh gitu kan. Subjek. Kan tadi yang kita ngerjain tujuannya kepada kita kan kita sendiri. Lo kalau Anda tidak mengerjakan ya Anda sendiri yang rugi. Allah mah enggak rugi. Nah, itu tadi istilah bahasa Buya tinggal ngaruh. Yang lupa aku enggak ngaruh gitu. Yang lupa Allah maka dia lupa terhadap dirinya sendiri, manusianya. Allah tetap Maha mengetahui dan Maha mengingat, Maha enggak mungkin dia lupa. Maka yang rugi, maka inilah conceptual knowledge. Kalau ada ingat, ada lupa kan gitu. Berarti konsep ini cara nulisnya 215 berapa? 49 berapa? 19. 49 atau 59? Hah? Betul? 152. Fadzkuruni adzkurukum, ingatlah aku maka aku ingatkan. 152. 153 tadi. Ingatlah aku maka aku ingat kalian. Satu berapa? Bukan. 152. Ingatlah aku maka aku ingat kalian berapa? 152. Terus yang ini surat Al-Asr surat berapa? Betul lah. Nah, inilah dasar daripada konsep itu. Ya, jadi ada dasar ilmiahnya, ngerti? Bukan yang ini udah kita hapus. Yang manyun aja dihapus. Kita yang mainan nafsun mut. Maka ketika Anda berzikir secara konseptual, jangan pakai tradisi lagi. Allah. Dikit lagi. Ini seneng banget, gak apa-apa, biar seneng deh kesini. Seneng banget. Ketika Allahu Akbar, aku kecil, tidak berdaya, maha kecil, gitu maksudnya. Halo? Nanti efeknya, kalau Anda sudah nangkep ini semua, nangkep konseptual noise, nangkep, lihat. Allahu Akbar, kecil semua. Tewan, gak ada apa-apa ya, gitu kan? Gua berarti, gak ada apa-apa, gitu. Anda bisa menggugurkan itu semua. Ini cuma momak kan, ya Allah hanya itu nanti larinya ke sana, nanti larinya ke sana. Tapi ini butuh yang disebut dengan habit of mind. Saya belum berbicara habit of mind, belum. Kebiasaan cara berpikir saya belum bahas ini. Maka saya bilang ini saya tidak mau ngejar target, yang penting nyambung. Saya ingin kalau ada kajian ini lagi jangan berubah orangnya minimal gitu kan. Tanpa boleh maksud saya, tapi jangan berubah yang mantong serta kita sebagai subjek, kita sebagai objek nggak disconnect ya. Ingetin saya buat jadi part 2. Di sini part 1 belum selesai. Ini nanti part 2 ya, bagian kedua. Nanti saya ingin sekali. Jadi saya ingin ibu-ibu mengerti konseptualnya dulu, belum prosedural knowledge-nya. Ya. Dan semua harus pakai dalil, bukan saya bikin kira-kira. Enggak bisa. Harus pakai dalil. Kebanyakan kita begini, padahal harus kembali pada diri, karena kita yang butuh. Maka orang yang berzikir dia tidak sombong. Tadi sudah ada dalilnya tadi kan, surat 50 berapa tadi contohnya, surat Al-Qasas surat 58 ayat 83 ya kan gitu. Ini surat 28 sorry. Surat 28 surat Al-Qasas gitu. Itu nanti outcomes-nya. Prosesnya, ini baru nanti outcomes. Outcome itu maksudnya hasil akhir. Ini hasilnya. Dalil ini bukan ini doang, ini contoh. Nanti saya kasih dalil-dalil yang lain ya. Ini contoh hasil. Baik, ada pertanyaan waktu 5 menit. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ibu-ibu, ya jangankan ibu-ibu ya, semua manusia rasanya banyak urusan-urusan yang dilakukan gitu ya Ustaz ya. Contoh waktu sholat, kita setelah sholat mau berzikir gitu, Allah kan maha besar ya, Allah seharusnya lebih dulu gitu. Sementara ini di belakang sudah banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Itu jawabannya nanti ketika saya bangun judulnya Habit of Mind. Judul ingat ditulis strategi cuma PR ya. Maka itu kebiasaan cara berpikir kita, kebiasaan pola pikir kita, itu harus kita bangun. Belum ngomong itu nanti. Kalau bicara habit berarti tidak bisa satu kali dua kali, harus berulang-ulang. Maka terbentuklah. Sekarang gini, lihat-lihat. Ibu-ibu kita nggak bisa nyetir mobil sama sekali, atau lebih rendah daripada nggak bisa nyetir sepeda. Maka ketika Anda nyetir sepeda, maka pertanyaannya, kita yang tidak bisa nyetir sepeda kepada orang yang bisa nyetir sepeda ngomongnya gini, kamu pinter banget ya, kok nggak jatuh, kan gitu. Sama orang yang nggak bisa nyetir mobil ngelihat orang yang bisa nyetir mobil, sekarang yang nggak bisa nyetir mobil ngomongnya, udah kamu pinter banget, udah nggak apa-apa coba, kan gitu. Kayaknya kan gitu kan, paham maksud saya. Sampai pun Anda sekarang bisa nyetir mobil pertama kali juga jeduk gitu kan, pertama kali inget-inget kan gitu kan, bla bla. Sama ketika, nah saya ingin menerangkan karena habit itu berulang-ulang, maka sambil kadang-kadang Anda sambil BBM kan gitu kan, taunya jeduk mati dia kan. Paham gak maksudnya? Itu belum sampai di sana. Makanya saya ingin sekali ini wajah-wajahnya minimal yang ini aja minimal gitu kan. Jatuh tuh ganti semua, saya repot nanti sampai inilah ada kontinumnya, ada berkelanjutan. Ibu siapa nama ini ibu? Ibu Ida. Ibu Ida nanti datang lagi, jangan sampai nggak datang, gitu kan? Nanti yang pertama saya absen, Ibu Ida datang kagak ini? Gitu. Karena dia yang nanya, gitu kan? Dan dia yang nanya, jadi saya ingin sekali ibu lihat ketika kan banyak pikiran posat, ya beginilah, begini betul. Jawabannya karena Anda belum terbiasa melakukan hal itu. Ibu-ibu yang jarang baca buku, lihat ya, jarang baca buku. Sekali-sekali Anda bawa buku ke mall. Sekali-sekali baca. Paling gini. Anda susah konsentrasi, betul? Halo? Sekarang Anda yang jarang baca buku masuk kafe terus lagu, dengerin lagu sih. Ya. Baca buku ini sambil gini nih, kan masuk-masuk yang ini jalan terus gitu. Contoh kayak gini, karena Anda jarang baca buku, untuk konsentrasi susah. Nanti kita bahas namanya habit of mind dalam bertauhid, nanti kita bahas. Itu butuh latihan. Kalau habit itu butuh latihan karena diulang-ulang. Selain ini ada pertanyaan, yang ini dulu. Kalau dipuji katakan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi jangan lisan doang, subhanallah, iya, gue, sama aja bohong. Maka biasanya para selebritis itu banyak yang error. Karena dia biasa dipuji orang. Karena dia selalu on the stage, biasa di panggung dan dipuji orang. Ketika dihina orang langsung collapse dia. Ketika dia tidak menjadi tenar lagi, dia langsung kolek. Sekarang mentalnya sudah salah. Ya. Apapun bahasa secara psikologisnya. Dia seorang pejabat, kemudian gak menjabat lagi. Biasanya pintunya sebelum di, apa, dibukain gitu kan, sekarang buka sendiri. Susah lagi bukanya gitu. Stres deh gitu. Dan ini Sutrisno Badrun, stres terus-terusan gitu kan. Jadi nanti akhirnya TBC, maka orang yang tekanan batin kontinu karena dia tidak bisa membangun zikir yang benar. Ibu-ibu, ini baru satu poin dari conceptual knowledge. Belum procedural knowledge-nya. Caranya gimana? Belum. Belum lagi membangun habit of mind-nya seperti belum. Maka itu nanti ujung-ujungnya adalah khusyuk dalam sholat. Nanti broadcast-nya saya ganti lagi, walaupun judulnya sama, bagaimana meningkatkan kualitas dalam ibadah yang sakral. Baru yang sakral, yang horizontal belum ya. Ada pertanyaan, karena saya harus jemput anak saya yang gelisah itu, saya cepetan mas gitu kan, karena anak saya anak kecil, nanti kalau ditunggu terlalu lama kasihan dia, masih umur setahun setengah, udah dua tahun. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ini catatan kertas itu jangan hilang. Yang mana itu, buku yang mana kan gitu kan. Ya, harapan saya itu nanti dilanjutkan. Ini dilanjutkan.